الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Jemaah sub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-29 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan ini kepada orang-orang musyrikin. Qul amara rabbi bil qisti. Katakan wahai Rasul, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan Allah memerintahkan untuk kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di setiap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid Allah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian menyeru, memanggil, memohon kepada selain Allah di masjid-masjid itu. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, demikianlah kalian dikembalikan. Jadi, sudah kita lewati pembahasannya kemarin, di antara tafsirannya, kalau Allah telah menentukan seorang bahwa dia termasuk syaki, sengsara, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi sengsara. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi, barakallahu fikum, mendapat nikmat, maka dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan nikmat. Bukan berarti bahwa kita pasrah dengan kondisi, la. Karena masalah takdir tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, di hadapan kita ada syariat, ada perintah, ada larangan. Barakallahu fikum, siapa yang taat ujung perjalanannya adalah surga Allah, dan siapa yang tidak mau taat maka ujung perjalanannya adalah neraka. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa gerangan yang enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dhalalah. Sebagian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian yang lainnya ditetapkan oleh Allah kesesatan atasnya. Taib. Wallahu khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Walladzi khalaqakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, dan sebagian di antara kalian kafir dan sebagian di antara kalian yang mukmin. Barakallahu fikum. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang musyrikin, menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka berada di atas petunjuk. Baik. Persangkaan yang salah inilah yang menjadikan mereka tetap di atas kesyirikan, karena mereka merasa mendapat petunjuk. Dia mengira bahwa itulah kebenaran, sehingga rela mati membela kesyirikan, bila kekufuran wal iyadzubillah. Seterusnya Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Pembahasan sebelumnya adalah masalah pakaian. Pakaiannya Adam berupa cahaya ketika di dalam surga. Begitu dia melanggar, cahaya itu hilang dan tidak lagi menutupi jasadnya. Nampaklah sudah auratnya, tetapi kayah sifani alaihim min waraqil jannah, maka langsung mereka mencoba mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Barakallahu fiik. Pembahasan kita kemarin, orang-orang musyrikin tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Barakallahu fiik. Alasannya pakaian yang mereka pakai dipakai untuk bermaksiat sehingga tidak pantas dipakai untuk tawaf. Sehingga di siang hari yang tawaf adalah laki-laki dalam kondisi telanjang dan di malam hari yang tawaf adalah perempuan dalam kondisi telanjang. Sampai di tahun ke-9 Hijriah baru ada pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kota Makkah menjadi wilayah kaum muslimin dan ditundukkan oleh kaum muslimin setelah Fathu Makkah, baru diumumkan la yatufu bil baiti uryan wala yahujju ba'dal 'ami musyrik. Tidak ada seorang pun yang boleh tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang dan tidak ada lagi seorang pun yang boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian perhiasan kalian yang indah ketika kalian hendak melakukan salat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti orang-orang musyrikin dahulu yang mereka telanjang melakukan tawaf. Kalian tawaf, kalian sholat, kalian mendatangi masjid, hendaknya kalian memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Zina, di sini Allah mengatakan zina. Pakaian yang indah, bukan cuma sekedar menutup aurat, tapi lebih dari itu. Barakallahu fiik. Pakaian bukan cuma sekedar menutupi aurat, tapi lebih dari itu. Baik. Dengan apa yang dianggap itu adalah satu yang lebih mempercantik atau memperindah diri dengan pakaian itu, maka silakan kalian pakai. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Baik, untuk menangkal kebiasaan orang-orang musyrikin yang tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Baik, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan serta minumlah kalian dan jangan kalian melampaui batas. Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kesehatan ada pada sepenggal ayat ini. Kesehatan ada pada sepenggal ayat ini. Siapa yang dikatakan oleh para ulama kita yang lainnya, siapa yang mengamalkan ayat ini, barakallahu fikum, la yakadu yahtaju ila tabib. Siapa yang mengamalkan ayat ini, yakni kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Orang makan agar supaya tidak kekurangan, dan ketika dikatakan wa la tusrifu, jangan berlebihan, agar supaya jangan barakallahu fikum terkena penyakit karena terkumpulnya atau terlalu banyaknya dia makan. Diperintah makan supaya tidak kekurangan dan dilarang berlebihan agar supaya tidak melampaui batas. Ketika orang makan barakallahu fikum tidak melampaui batas, maka kesehatan insyaallah akan dia dapatkan dan hampir-hampir dia tidak butuh dokter. Karena makan inilah yang menjadikan barakallahu fikum orang bisa sehat, orang bisa sakit. Ketika kurang makannya, maka dia akan sakit. Demikian juga kalau kelebihan makan, dia juga akan sakit. Sehingga ya Rasulullah SAW mengatakan, ma mala abnu Adam wi'an syarra min batnihi. Tidaklah anak cucu Adam mengisi atau memenuhi satu wadah yang lebih jelek dari perutnya. Bihasbim luqaimat yukim nasul bahu. Cukup beberapa suap nasi untuk dia tegakkan tulang punggungnya. fa in kana la mahalata fasulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabihi wa sulusul li nafasi. Kalau memang dia harus menambah lebih dari itu, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk bernafasnya. Baik. Kalau diisi makan sudah 2/3, makannya barakallahu fi minumnya ya, sepertiganya lagi khas, dia sudah hosa, tengah mati dia bernapas. Orang dalam kondisi masih lega bernapas, itulah posisi atau kondisi makan yang paling bagus. Barakallahu fi. Tapi ketika dia mata, akal konso sebagi ini tengah mati bernapas, berarti dia telah melebihi kapasitas perutnya, lambungnya, barakallahu fikum. Antara lambung dengan paru-paru ini ada sekat, barakallahu fikum. Paru-paru ini ketika kita isi dengan udara, oksigen, barakallahu fikum, dia akan berkembang. Jadi, walaupun tidak sempurna berkembangnya, tapi kalau diisi pun dia akan berkembang sempurna, barakallahu fikum. Ketika kita isi dengan angin, kemudian terasa sesak, berarti Anda kelebihan makan sesungguhnya. Baik, oleh karena itu dikatakan para ulama kita, dikatakan oleh para tabib, kesehatan Anda ada pada sepenggal ayat ini. Baik. Juga dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari semua makan, maka dia telah masuk ke dalam israf. Pokoknya apa yang dia lihat, dia mau makan. Barakallahu fiik. Makanya dikatakan di sini wala tusrifu, disuruh makan agar supaya tidak kekurangan, dan disuruh hati-hati wala tusrifu agar supaya tidak berlebihan. Baik. Masya Allah. Khudhu zinatakum, kita kembali masalah zina. Pakaian yang terbaik yang dipakai oleh anak cucu Adam adalah pakaian putih. Terkhusus di hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian putih itu adalah pakaian terbaik kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kapanilah dengan kain kafan putih itu mayat-mayat kalian, jenazah-jenazah kalian. Masyaallah. Baik. Pakaian, demikian juga makanan. Kulu washrabu, ini dua barakallahu fi kebutuhan pokok. Dua kebutuhan pokok, pakaian dan makanan. Baik. Kulu washrabu wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan dalam memakan. Israf. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, dan silakan kalian berbagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makanlah kalian apa adanya dan pakailah pakaian apa adanya, sehingga kalian tidak sombong dan juga tidak angkuh, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak angkuh. Jadi makanlah apa adanya. Bagian orang tidak mau. Baik. Entah apa yang ada dalam pikiran dia sehingga dia barakallahu fikum sangat memilih makanan. Semua makanan barakallahu fikum selama itu halalan thayyibah dibutuhkan oleh tubuh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah berlebih-lebihan. Baik. Orang mengatakan, "Oh, jangan makan gorengan." Betul-betul akhirnya tidak makan gorengan sama sekali. Padahal gorengan ini juga terkadang ada manfaatnya. Cuma jangan berlebih-lebihan, jangan memang habis tiap hari gorengan terus. Barakallahu fikum. Yani di apa namanya? Di selang-selingi dengan makanan-makanan yang lainnya. Nah, ini kesehatan kita ada pada sepenggal ayat. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, punya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makanan dan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Pakaian pun masyaallah, kalau kita pakaian kita wallahi alhamd ya pakaian yakni pakaian ya standar lah, ma'ruf, maklum. Dan di sana ada pakaian-pakaian yang antum susah untuk membelinya. Baik. Dengan harga yang luar biasa. Satu setelannya saya puluhan juta. Satu setel puluhan juta. Baik. Yang kita memakai pakaian walillahi alhamd sederhana, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada pakaian yang Allah berikan kepada kita dan makanan yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu